السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. وبعد، para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan badan, kelapangan rizki, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita melanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja pertemuan ke-94. Dan tentunya kita pun menyertai kajian ini dengan penjelasan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib yang kita ambil dari kitab beliau At-Tadhhib. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di kesempatan yang lalu sudah kita bacakan perkataan beliau terkait dengan permasalahan liwat, permasalahan homoseksual. Itu sudah selesai kita bahas. Maka di kesempatan pagi yang berbahagia ini, muallif rahimahullahu ta'ala Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibnul Husain Ibnul Ahmad Al-Isfahani Al-Syafi'i, beliau berkata, faslun, wa idha qadhafa ghairahu bizzina, apabila seseorang menuduh orang lain berzina, atau dalam istilah fikih biasa disebut dengan qadhaf, ya, perbuatan qadhaf. Apa itu perbuatan qadhaf? Menuduh orang lain berzina. Tentunya menuduh berzina itu bisa dalam bentuk dia berkata, ya zani, wahai laki-laki pezina, atau ya zaniyah, wahai wanita pezina. Atau boleh juga, atau terkadang dalam bentuk mengatakan kepada seorang anak, kamu bukan anak si fulan, kamu bukan anak si fulan. Artinya dia telah menuduh ibunya berzina. Ini dalam Islam disebut dengan qadhaf, ya, hukum qadhaf, yaitu menuduh orang lain berzina. فَعَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ فَعَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ بِثَمَانِيَةْ شُرُوطُ. Apabila tuduhan ini terjadi, maka orang yang menuduh orang lain berzina, bisa dijatuhi hukuman qadhaf dengan 8 syarat. Nanti akan disebutkan apa itu hukuman qadhaf, ya. Jadi kalau ada seseorang menuduh saudaranya, ya, bahwa dia telah berzina dengan bentuk yang tadi kita sebutkan, dia mengatakan ya zani atau ya zaniyah, atau dia mengatakan kamu ini bukan anak ayahmu, ya. Ya, kamu ini bukan anak si fulan. Artinya dia menuduh ibunya telah berzina. Ketika kalimat ini diucapkan, maka hukuman qazab bisa dijatuhkan kepadanya, kata Al-Qadi Abi Syuja, bithamaniyati syurutin. Apabila terpenuhi 8 syarat. Kalau 8 syarat ini sudah terpenuhi, maka bisa kita menjatuhkan hukuman apa? Qadzaf atas orang tersebut. Mari kita lihat apa saja syarat-syarat yang beliau sebutkan. Thalathatun minha fil qadzif. Dari 8 syarat ini, 3 syarat terkait dengan orang yang menuduh. Ya. Dari 8 syarat yang akan beliau sebutkan, 3 syarat itu kaitan dengan al-qadhif. Yaitu orang yang menuduh. Dikatakan di sini, 3 syarat terkait dengan orang yang menuduh. Yang pertama dan yang kedua, balighan aqilan. Ayyakunal baligha aqilan. Yaitu ayyakunal qadhif balighan aqilan. Yang menuduh tersebut haruslah orang yang baligh dan berakal. Ini sudah sering kita jelaskan. Karena kalau sobi, ya anak-anak itu mereka bukan mukallaf, bukan orang yang terbebani hukum. Ya, dalam hadis yang sering kita baca, bahwa hukum diangkat dari 3 orang. Dari anak-anak sampai dia dewasa, orang gila sampai dia sadar, sehat, dan orang yang tidur sampai dia terbangun. Dan yang kedua adalah aqilan, artinya dia tidak gila. Balighan aqilan. Ini syarat pertama dan syarat yang kedua. Adapun syarat yang ketiga, an la yakuna walidan lil makdzuf. An la yakuna walidan lil makdzuf. Orang yang menuduh itu agar bisa dijatuhi pidana berupa hukuman qadzaf, dia tidak boleh atau dia bukanlah orang tua dari orang yang dituduh. Ya. Artinya kalau yang menuduh itu orang tuanya sendiri, tidak bisa dijatuhi hukuman haddul qadzf. Tidak bisa dijatuhi hukuman pidana kaitan dengan qadzaf. Ya, jadi syaratnya 3. Kapan pelaku qadzaf ini bisa dijatuhi hukuman pidana dikarenakan menuduh orang lain berzina? Pertama, dia baligh, berakal, dan dia bukanlah orang tua dari orang yang dituduh berzina. Ya. Profesor Dr. Mustafa Dib ketika menjelaskan poin ini, beliau berkata, maka apabila yang menuduh itu adalah sobiyan au majnunan, adalah anak-anak atau orang gila, maka tidak dijatuhi hukuman had. Ya. Li'annal hadda uqubatun. Karena yang namanya had adalah uqubah, hukuman. Wassobi wal majnun laisa ahlan laha. Ya. Adapun anak-anak dan majnun laisa ahlan laha. Mereka bukan orang yang terbebani hukum. Mereka bukanlah mukallaf. Anak-anak dan orang yang gila bukanlah orang yang terbebani hukum. Begitupun, tidak bisa kita menjatuhkan hukuman apabila al-qadhif yang menuduh itu walidan lil-makdhuf, adalah orang tua atas orang yang dituduh. Jadi orang tuanya sendiri menuduh anaknya misalnya berzina. Apakah orang tuanya bisa dikenai hukuman qadhaf? Tidak bisa. Ya. Li'annal walid la yuqtal biqatli waladihi kama ulimat au kama alimta. Ya. Karena seorang ayah tidak bisa dijatuhi hukuman qisas ketika dia membunuh anaknya. Itu sudah kita bahas di dalam pembahasan jinayah, kejahatan. Ya, salah satu syarat dijatuhkannya hukuman qisas adalah sang pembunuh bukan orang tua si anak. Maka begitupun dalam kasus ini, fala yuqamu alaihi haddu biqadhfihi min babil aula. Kalau dalam pidana yang lebih berat, kalau dalam kejahatan yang lebih berat, yaitu pembunuhan yang dilakukan seorang ayah atas anaknya, tidak bisa dijatuhi hukuman had atau hukuman qisas, tidak bisa dijatuhi hukuman qisas, maka di dalam perkara yang lebih ringan, famin babil aula, maka lebih utama lagi untuk tidak dijatuhi hukuman. Maksudnya hukuman had. Jelas ma'asyiral muslimin ya. Lalu dikatakan di sini, wa mithlul walid jami'ul usul. Dan disamakan dengan hukum ayah, semua yang sifatnya pokok. Pokok itu adalah dasar dari munculnya anak, ibu misalnya, atau kakek atau nenek, dan lain sebagainya. Dzukuran kanu au inasan. Baik laki-laki ataupun perempuan. Ya. Jadi syarat orang yang menuduh bisa dijatuhi hukuman qadzaf, yang pertama dia adalah baligh, yang kedua dia berakal, yang ketiga dia bukan orang tua dari orang yang dituduh berzina. Nah, ini tiga syarat kaitan dengan yang menuduh atau al-qadzif, kaitan dengan al-qadzif. Ya, ada tiga syarat. Kemudian Al-Qadi Abi Syuja rahimahullahu ta'ala berkata, wa khamsatun fil maqdhuf, wa khamsatun fil maqdhuf. Dan ada lima syarat terkait dengan al-maqdhuf, orang yang tertuduh berzina. Ya, tadi syarat yang menuduh berzina, ini syarat kaitan dengan orang yang dituduh berzina. Dikatakan di sini, ayyakuna musliman. Orang yang dituduh itu harus muslim. Ya. Karena kalau dia bukan muslim, ya tidak ada penghalang untuk berzina. Tidak ada penghalang untuk berzina. Potensi berzinahnya besar kalau dia bukan seorang muslim. Beda dengan muslim. Ya, maka syarat yang pertama ayyakuna musliman. Yang dituduh haruslah seorang muslim. Yang kedua baligon. Yang dituduh haruslah orang yang balig. Ya, karena memang yang namanya hukuman qazaf itu kaitan dengan menjaga kehormatan. Ya, atau menghilangkan rasa malu. Dan orang yang belum balig, hukum asalnya mereka tidak ada istilah mereka dijatuhkan kehormatannya atau malu dan lain sebagainya. Ya, sebagaimana akan dijelaskan nanti oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Jadi harus muslim, balig, akilan, berakal, hurron, merdeka, afifan. Dan dia haruslah seorang yang dikenal menjaga kehormatannya, menjaga kesucian dirinya. Artinya kalau memang dia sudah dasarnya pezina, dituduh berzina, ya memang pezina kan begitu. Maka harus afifan. Ya. Berarti lima. Muslim, balig, berakal, hur, afifan. Orang yang menjaga kehormatannya. Jadi delapan syaratnya. Tiga kaitan dengan yang menuduh, balig, berakal, dan bukan orang tua yang tertuduh. Yang kaitan dengan yang dituduh adalah muslim, balig, berakal, merdeka, dan orang yang afif, menjaga kehormatannya. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib, beliau berkata, Yang dimaksud dengan afifan huwa ma lam yathbut alaihi zinan min qabl, yaitu orang yang tidak dikenal sebagai pezina sebelumnya atau belum pernah terbukti bahwa dia berzina sebelumnya, bi iqrarin au bayyinah, baik dalam bentuk pengakuan atau dalam bentuk bukti-bukti. Artinya dia belum yang dituduh ini afif. Kenapa disebut afif? Karena dia belum pernah dipastikan berzina. Dan kita memastikan berzina dengan dua hal sebagaimana sudah dibahas. Yang pertama bil iqrar, dengan pengakuan. Yang kedua bil bayyinah, dengan empat orang saksi misalnya. Kalau dua hal ini belum ada pada pribadi seseorang, maka hukum asalnya dia afif. Apalagi dia seorang muslim, hukum asalnya dia afif. Liqaulihi ta'ala. Hal ini tentunya berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nur ayat yang keempat. Ya, di dalam surah An-Nur ayat yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَى ya, فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةِ وَلَا تَقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Sebelum kita mengartikan ayat ini, ya, di sini Profesor Dr. Mustafa Dib, beliau menjelaskan yang dimaksud dengan al-muhsanat ay al-harair. Berarti kalau kita artikan, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ, dan orang-orang yang menuduh, ya, al-muhsanat ay al-harair, yaitu orang-orang yang merdeka. Nah, orang-orang yang menuduh, dan orang yang menuduh orang yang merdeka. Maksudnya menuduh berzina. Adapun yang dimaksud dengan al-ghafilat, artinya al-afifat, yaitu orang-orang wanita yang menjaga kesuciannya. Ya. Jadi kalau kita artikan lagi, dan orang-orang yang menuduh orang-orang yang merdeka, ya, summa kemudian mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, fajliduhum, maka deraklah mereka, maka pukullah mereka, samanina jaldah, sebanyak 80 kali derak. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan jangan terima persaksian mereka selamanya. Wa ulaika humul fasiqun, dan mereka adalah orang-orang yang fasik. Di ayat ini dipersyaratkan, ya, faqad syurita liwujubil haddi ay yakunal marmi bizina muhsanan. Ya, disyaratkan agar bisa menerapkan hukum qazab, yaitu yang dituduh itu haruslah seorang yang merdeka. Di ayat yang lain, tepatnya di surat An-Nur ayat 23, Allah berfirman, innal ladhina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat. Ya, di sini ada tiga sifat, ya. Innal ladhina, sesungguhnya orang-orang yang menuduh, melemparkan tuduhan kepada al-muhsanat, yaitu orang-orang yang merdeka, al-ghafilat ay al-afifat. Al-ghafilat di sini al-afifat, orang yang menjaga kesucian, ya, wanita yang menjaga kesuciannya, ya, al-mu'minat, dan dia orang muslim. Nah, ini syaratnya terkumpul semua di sini. Syaratnya terkumpul semua. Merdeka, afif, dan muslim. Ya. Lu'inu fid dunya wal akhirah walahum azabun azim. Yang menuduh itu akan mendapatkan laknat baik di dunia ataupun di akhirat. Walahum azabun azim. Dan bagi mereka azab yang azim, yang besar. Ya. Lalu dikatakan di sini, wajib al-haddu 'ala al-qadhib li ittihamihi bil kadhib. Kenapa kita menjatuhkan hukuman kepada orang yang menuduh? Ya karena dia menuduh orang lain berzina. Wadaf'an lil'ar anil makdzuf. Dan ini ditegakkan untuk melindungi orang yang tertuduh tersebut dari kehinaan. Ar, dari aib. Kita harus melindungi kehormatan manusia. Maka Anda yang telah menuduh, dan Anda tidak mendatangkan bayyinah, tidak mendatangkan bukti, maka Anda yang dihukum. Kenapa kok yang menuduh yang dihukum? Daf'an lil'ari anil makzub. Untuk menolak, ya, untuk memberikan perlindungan dari kehinaan atas orang yang dituduh berzina. Ya. Waman wa min urf bi adamil iffah anil zina yaglib ala zon sidqu man qazafahu. Ya. Lalu dikatakan di sini, wa kadzalikal kafir. Begitupun orang kafir, laisa ladaihi ma yarda'uhu an fi'lil fahisyah. Tidak ada yang menghalangi mereka untuk melakukan fahisyah. Oleh karenanya tidak ada had al-qadzaf kalau yang dituduh adalah orang kafir. Lalu kenapa disyaratkan harus berakal dan harus balig? Dikatakan di sini, ammashtiratul aqli wal bulug. Adapun kenapa ada syarat yang dituduh itu haruslah orang yang berakal dan orang yang balig. Ini secara logika sudah mudah kita tebak. Kenapa sih yang dituduh itu haruslah orang yang berakal? Ya kalau orang gila. Orang gila kan tidak ada istilah kehinaan bagi mereka. Bagi mereka tidak ada istilah mulia atau hina. Karena akalnya hilang. Mereka melakukan hal semau mereka. Karena mereka tidak mengerti apa itu hina, apa itu tidak pantas, apa itu jorok, mereka tidak paham. Oleh karenanya disyaratkan, karena memang tujuan dari haddul qadzaf ini melindungi kehormatan manusia, maka dia harus orang yang memang memiliki kehormatan, yaitu orang yang sehat, tidak gila. Begitupun anak-anak, ya, dikatakan di sini, falianal majnuna wassobiya la yulhiquhuma al'ar. Ya karena anak-anak dan orang gila tidak ada istilah mereka hina. Ya tidak ada. Ya karena ya anak-anak belum punya perhatian ke situ. Ya pikirannya belum sampai di situ. Oleh karenanya syariat ya mensyaratkan lima hal kaitannya dengan orang yang dituduh berzina agar hukuman bisa ditegakkan. Pertama dia muslim, balig, berakal, merdeka, dan dia adalah orang yang afif. Dia orang yang menjaga kehormatannya. Lalu bagaimana hukumannya sebenarnya? Coba kita lihat. Wa yuhaddul hurru thamanina wal abdu arba'in. Maka orang yang menuduh tersebut, yang menuduh orang lain berzina, apabila dia orang yang merdeka, maka dia didera 80 kali. Tadi ayatnya sudah kita baca ya, surat An-Nur ayat yang keempat. Dan kalau dia seorang budak, maka setengahnya. Setengah had. Berarti kalau merdeka 80 kali deraan, pukulan, maka budak berapa? 40 kali dera. Ya. Lalu poin yang terakhir di sini, wayaskut. وَيَسْكُتُ حَدُّ الْقَذْفِ بِثَلَاسَةِ أَشْيَا. Hukuman qazaf ini bisa gugur atau bisa batal dengan tiga hal. Anda telah menuduh orang lain berzina. Kalau Anda tidak bisa melakukan salah satu dari tiga hal ini, Anda dihukum. Apa itu? Yang pertama, إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ. Dia harus mendatangkan bukti-bukti. Anda menuduh orang lain berzina. Iya hakim, saya menuduh dia berzina dan saya punya bukti. Mana bukti Anda? Ini 4 orang saksi. Ya, maka dia tidak jadi terkena haddul qazab. Dia tidak jadi didera berapa? 80 kali. Ya. Hal ini berdasarkan firman Allah surat An-Nur ayat yang keempat. Thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deraklah 80. Berarti tinggal dibalik saja. Kalau mereka mendatangkan 4 orang saksi, maka mereka tidak diderak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah afwul maqdzuf. Yang menuduh mendapatkan maaf dari yang dituduh. Ya. Yang menuduh mendapatkan maaf dari yang dituduh. Maka ini pun menggugurkan had. Di sini ada penjelasan yang bagus dari Profesor Dr. Mustafa Dib. Beliau berkata, li'anna haddal qadhfi syuri'a lidaf'il ar anil maqzub. Karena hukuman qazab disyariatkan oleh Allah untuk menolak kehinaan atas orang yang dituduh. Walihada fahuwa haqqun khalisun lil adami. Maka dia sebenarnya hak manusia. Jadi Allah memberikan hak kepada manusia agar kehormatan Anda terjaga, ya, tidak ada yang berani menuduh Anda berzina. Aku buatkan satu hukuman, kata Allah. Apa hukumannya? Siapa yang menuduh Anda, maka dia harus didera 80 kali. Berarti itu hak kita sebagai manusia. Allah berikan. Maka kalau kita menggugurkan hak kita, boleh. Si fulan dituduh berzina atau fulana, lalu dia katakan sudah hakim, ya, tidak usah ditegakkan hukuman. Ya, saya bersabar dengan kondisi ini, ya, tetapi saya minta dia menjelaskan kepada masyarakat bahwa saya tidak melakukan itu. Maka hukuman tidak ditegakkan. Yang ketiga, dan ini poin yang terakhir, au al-li'an fi haqqi az-zawjah, atau melakukan li'an. Ini pernah kita bahas di bab talak. Di dalam rangkaian pembahasan talak itu ada bab li'an. Ya, seorang suami menuduh istrinya berzina. Kalau dia tidak bisa mendatangkan saksi, maka dia didera. Lalu bagaimana caranya? Dia yakin bahwa istrinya berzina, maka mereka harus melakukan mula'anah. Ya, mula'anah, yaitu bersumpah sebanyak 4 kali bahwa istrinya telah berzina. Ya, bersumpah. Dan yang kelima, dia bersumpah bahwa kalau dia berbohong, ya, maka dia siap dilaknat. Itu namanya mula'anah. Maka dengan sumpah suami ini, istri bisa terkena hukuman. Lalu bagaimana caranya agar istri tidak terkena hukuman? Dia pun bersumpah sebanyak 4 kali bahwa yang dikatakan oleh suaminya bohong. Dia tidak berzina. 4 kali dia sumpah. Dan yang kelima, dia bersumpah bahwa dia siap mendapatkan laknat kalau dia seandainya berbohong. Maka kalau ini diucapkan atau mula'anah, maka tidak ada hukuman qazab. Walaupun nanti konsekuensinya mereka langsung bercerai. Ya, langsung putus hubungan pernikahan mereka sebagaimana sudah kita jelaskan di poin sebelumnya. Ma'asyiral muslimin, saudaraku para pemirsa Niaga TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan bahas tentang hukuman kaitan dengan orang yang meminum minuman keras. Ya, dan setelahnya ada hukuman kaitan dengan masalah pencurian. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Islamic Grand Village menghadirkan konsep hunian Islami terpadu, menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah, pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank dan bebas ITA. Insyaallah akan berada di kawasan terpadu, Masjid Jami, sarana pendidikan, komersial area, dan saat ini pun sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang, dekat dengan rumah sakit, pasar, sekolah Islam, serta berbagai fasilitas komersil lainnya. Dapatkan sekarang juga capital gain, kenaikan harga, investment yield, potensi sewa, likuiditas aset properti sangat mudah untuk dijual kembali. Syarat aplikasi mudah, tanpa BI checking, tanpa denda dan sita. Sistem syariah tanpa kena penalti. ACC Developer 99%. Booking sekarang juga sebelum kehabisan. Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359. Ayo kita sedaya sampun diparingi dening Allah kepinginan hijrah niku. Nugroho dumateng kita sehingga kita tansah saged beribadah kan istiqomah. Nggih nek jenengan ditampa sabar pacoban saking Allah Subhanahu wa taala, insyaallah niku dados kafarat nggih kesalahan lan dosa. Ning nek jenengan ngrutu wah kan biyen-biyen ra sida-sida wae Gusti Allah ijane piye nah naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah, kabar gembira bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saat ini, Niaga TV telah hadir di satelit baru Kube melalui satelit S9 108.2 derajat dengan frekuensi 11.861 dengan simbol red 45.0 dengan polaritas H. Dengan satelit Kuben yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan negara tetangga, Anda dapat mengakses siaran dengan ukuran parabola kecil, lebih praktis dan mudah, khususnya bagi masyarakat perkotaan. Ayo, segera miliki dan saksikan tayangan kami. Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله وبعد. Para pemirsa Niaga TV, di kesempatan yang kedua kami mengundang para pemirsa menggunakan dua layanan kami, layanan telepon dan layanan pesan singkat. Sepertinya sudah ada penelepon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ana Abu Umar dari Bali. Masya Allah, silakan Abu Umar. Saya mau tanya ini Ustaz tentang masalah guru ini Ustaz ya. Tentang masalah guru. Guru atau gulu? Guru. Guru pegawai negeri. Baik. Itu dia sudah pensiun. Terus dia dapat gaji dari pensiunnya dia. Dan itu hukumnya gajinya dia itu bagaimana tuh Ustaz? Baik, itu saja Bapak. Terus yang kedua Ustaz, masalah sertifikasi itu Ustaz, yang per 3 bulan itu. Jadi itu uang sertifikasi itu apa dia halal, apa bagaimana itu Ustaz? Sertifikasi guru Pak ya? Ya, Ustaz. Sertifikasi itu kaitan dengan ini Pak ya, kemampuan, peningkatan kemampuan. Ya, padahal itu sebenarnya dalam kita lihat sehari-harinya tidak ada les, tidak ada apa, tidak ada tambahan pekerjaan. Lalu standarnya apa, Pak? Standarnya aturan pemerintah begitu katanya. Artinya, walaupun tidak melakukan sertifikasi, tapi dibuat surat yang seolah-olah dia melakukan sertifikasi. Setiap guru itu harus mengajukan sertifikasi, padahal dia tidak ada kegiatan itu Ustaz. Baik. Ya. Jadi itu uangnya, dananya itu, gajinya dia yang dari sertifikasi itu apa halal apa bagaimana baik, Ustaz? Baik Bapak, itu saja. Sama dengan guru yang tadi saya tanyakan dengan Ustaz itu. Baik. Dia tidak kerja tapi dia dapat istilahnya itu tunjangan itu. Baik. Cukup. Baik Bapak, barakallahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Abu Umar di Bali ya. Pertanyaan pertama terkait dengan seorang guru yang pensiun lalu mendapatkan uang pensiun. Apa hukumnya mengambil uang pensiun? Wallah alam bisab ya, dalam yang saya tahu, kalau salah mudah-mudahan yang paham masalah ini bisa mengkoreksi, bahwa dalam sistem penggajian di negara kita, khususnya ASN ya, aparatur sipil negara atau dulu disebut PNS, pegawai negeri sipil, itu ada sistem di mana gaji itu diambil sebagian, ya, lalu uangnya dimasukkan ke dalam diambillah uang tersebut kemudian untuk diberikan di kemudian hari setelah mereka pensiun. Ya, tentunya hal seperti ini wallahu alam bisawab adalah sesuatu yang halal menurut saya, tidak ada masalah di situ. Jadi kita bekerja, bapak bekerja sebagai guru, lalu bapak mendapatkan gaji bulanan, lalu gaji bulanan bapak dipotong sekian persen, ya, seperti kalau sekarang kalau istilahnya apa itu BPJS ketenaga kerjaan, di mana seorang pekerja mendapatkan tunjangan gaji bulanan, kemudian dipotong sekian persen gaji bulanan tersebut, dikelola oleh BPJS ketenaga kerjaan. Kalau seandainya sewaktu-waktu dia di PHK atau dan lain sebagainya, dia berhenti bekerja, dia mendapatkan uang yang selama ini dia kumpulkan dari gaji tersebut, ya, dari gaji tersebut. Wallahu alam bisawab, ya, sebatas yang saya ketahui, walaupun ini perlu ditanyakan lagi kepada orang yang meneliti sistemnya bagaimana, karena kita cuma lihat sistem umum yang kita lihat dari luar. Tapi kalau sebatas yang saya ketahui, itu tidak masalah, ya. Sebatas yang kita ketahui, kalau memang pensiun itu dari akumulasi potongan bulanan yang kita keluarkan lalu diberikan lagi setelah kita pensiun, maka menurut saya wallahu a'lam bishawab, itu tidak masalah. Yang kedua, sertifikasi. Tentunya kalau sertifikasi itu yang kita tahu kaitan dengan peningkatan kemampuan, ya, seorang guru dia mengikuti seminar-seminar, mengikuti pelatihan-pelatihan, lalu dia mendapatkan sertifikat, ya, lalu dia mendapatkan tunjangan dari sertifikat tersebut. Kalau dia melakukannya dengan benar, artinya dia memang melakukan ikut seminar, ikut pelatihan, ikut workshop atau apa untuk meningkatkan kemampuan sehingga dia memiliki sertifikat, lalu dia mendapatkan tunjangan, itu benar. Tetapi kalau dia tidak melakukan apapun, tidak melakukan peningkatan kemampuan, tidak ikut seminar, tidak ikut hal-hal yang dengannya dia mendapatkan sertifikat, lalu dia membuat sesuatu yang palsu, tentunya ini gish, ini sesuatu yang tidak benar, ini sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Maka kalau itu dilakukan, uang yang dia dapatkan adalah sesuatu yang tidak halal, karena itu didapatkan dari penipuan, dan ini sesuatu yang tidak dibenarkan. Allah alam bisa. Ada Abu Nafan di Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz. Alhamdulillah. Abu Nafan sehat, ya? Alhamdulillah. Doakum namun Allah menjaga Pak Ustaz dan keluarga, ya. Begitupun Abu Nafan, insyaAllah. Allah. Pak Ustaz mau nanya ini, Pak Ustaz. Kalau ada seorang dia mau memberangkatkan haji, qadarullah ternyata sebelum waktunya orangnya ini meninggal yang udah diongkosin, ya, Pak Ustaz. Nah, itu status uangnya itu gimana, Pak Ustaz? Itu apa termasuk waris, apa emang tetap mesti jadi hak si orang tua tadi, gitu, Pak Ustaz? Baik. Artinya uangnya memang itu sudah dipastikan untuk dia. Iya, jadi gini kan, kalau haji pemerintah kan mesti daftar dulu, Pak Ustaz, ya. Sebang lu mesti transfer uang dulu, gitu. Nah, kan nunggu pelunasan, nunggu lama bisa sampai 10 tahun apa gimana. Nah, kalau ternyata sebelum 10 tahun ternyata orang yang dibayar ini yang meninggal, nah ini kewajiban orang yang mau bayarnya apa untuk melunasi apa gimana, artinya, termasuk buat artinya, nah, uangnya sudah di store ke bank. Iya kan, buat DP-nya lah, gitu, buat, iya, DP-nya kan, karena pemerintah meminjam DP, gitu kan. Iya. Apakah harus dilunasi ataukah itu dianggap warisan yang diberikan untuk keluarga? Iya, itu satu. Yang kedua, nah, terus buat seorang tua tadi, apakah uang tadi bisa dijadikan sebagai badal haji atau gimana? Mohon penjelasan, Pak Ustaz. Baik. Ya, syukur alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, kalau orang mendapatkan uang ya, dan itu sudah menjadi miliknya ya, dan dia sudah masuk kategori mampu melaksanakan ibadah haji, tentunya ada hadis ya, seorang wanita datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, ibuku hendak berhaji lalu dia meninggal, keburu meninggal, apakah aku harus membadalkan hajinya? Maka Rasulullah berkata, bagaimana pendapatmu seandainya ibumu berhutang kepada manusia, apakah engkau akan membayarnya? Maka wanita ini berkata, tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, hutangnya kepada Allah ahakku an yuqdo, lebih utama untuk ditunaikan. Artinya kalau memang uang itu sudah ada ya, sudah disetorkan ya, maka orang ini sudah masuk kategori orang yang mampu untuk melaksanakan apa, ibadah haji dari pemberian tersebut. Hanya saja permasalahannya adalah ketika dia meninggal ya, keluarganya kurang mampu misalnya, dan mereka tidak mampu juga untuk apa, untuk melunasi pembayarannya ya, atau tidak mampu juga untuk apa, misalnya membadalkannya ya, karena kan yang diberikan baru berupa apa, baru berupa uang muka ya, yang diberikan baru berupa uang muka. Maka dalam kondisi inilah yukallifullahu nafsan illa usaha ya. Tetapi kalau seandainya mereka mampu untuk membadalkan haji, misalnya sang donatur berkata, saya baru kasih kemarin ke bank 20 juta. Ini sisanya silahkan badalkan haji orang tua kalian. Maka ya hukum asalnya ya harus ditunaikan. Hukum asalnya harus dibadalkan. Karena semasa hidupnya orang ini sudah wajib haji. Dari mana kita berkesimpulan wajib haji? Karena dia sudah punya kemampuan atau istita'ah. Ya, walaupun nanti terjadi perdebatan tentang masalah istita'ah ini. Ini orang istita'ah atau tidak? Ya, tetapi secara yang kita lihat ya, dia sudah istita'ah. Artinya dia sudah punya kemampuan untuk ongkos ya, dan dalam sistem kita haji di Indonesia itu bukan hanya ongkos. Ongkos dan kebutuhan selama 40 hari selama mereka di sana. Artinya dia sudah punya nafkah ya, untuk melakukan perjalanan, dan sebelum dia meninggal badannya sehat. Maka istita'ah sudah terpenuhi. Artinya dia sudah wajib melaksanakan ibadah tersebut. Maka ketika pun dia meninggal, Allah alam bisawab, yang kita pahami selama ini, maka orang yang masih hidup tentunya ada syaratnya, ada istilah badal haji. Ya, badal haji. Maka orang yang badal haji tersebut harus sudah pernah berhaji, kan begitu. Orang yang membadalkan harus orang yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Syaratnya begitu. Kalau dia belum pernah melaksanakan ibadah haji, maka dia tidak boleh atau tidak bisa menjadi badal. Ya, orang tidak bisa menjadi orang yang membadalkan haji. Itu yang saya pahami dari kasus ini ya. Tetapi kalau sekali lagi dananya memang terbatas hanya 25 juta, sedangkan biaya haji 30 sekian, lalu keluarganya tidak bisa menyempurnakannya, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka itu dianggap sebagai apa? Peninggalannya, peninggalan atau warisan, dan dia dianggap sebagai orang yang sebenarnya belum sanggup untuk berhaji. Maka tentunya keluarganya lebih berhak untuk mendapatkan uang tersebut, kalau memang uangnya hanya terbatas, tidak cukup untuk ibadah haji. Allah alam bisawab. Pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Ummu Munawarah di Riau. Apa maksud tafsir surat An-Nur ayat 60? An-Nur ayat 60 terkait dengan apa itu An-Nur? Terkait dengan hijab atau terkait dengan apa? Ya, surah An-Nur ayat 60. Kita lihat dulu ayatnya ya. An-Nur ayat yang ke-60. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitan dengan hijab ya, sebagaimana kita katakan, ini kaitan dengan hijab. Coba kita lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan para perempuan tua, dan para perempuan tua, artinya nenek-nenek yang sudah sepuh, yang telah berhenti dari haid dan mengandung, yang tidak ingin menikah, ya, tidak ingin menikah lagi, maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar, ayyadha'na thiyabahunna, ya, dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, ya, tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sebagian ulama menafsirkan ayat ini kaitannya dengan masalah cadar, ya, kaitan dengan masalah cadar. Dan wanita-wanita yang sudah sepuh, sudah tidak haid, sudah tidak lagi mau menikah karena sudah tua, tidak ada dosa bagi mereka melepaskan apa, penutup wajah mereka. Ini penafsiran sebagian ulama, ya. Karena kalau menutup kepala itu hukum asalnya wajib. Oleh karenanya sebagian ulama yang saya tahu itu menafsirkan dari kalimat ayyadha'na thiyabahunna, mereka boleh melepaskan pakaian luar, artinya mereka boleh apa? Melepaskan cadar mereka yang selama ini mereka pakai, karena masalah cadar ini masalah khilaf, ya. Termasuk di mazhab Imam Syafi'i sebenarnya paling apa namanya ya, paling tegas dalam masalah menutup wajah. Ya, oleh karenanya kalau kita masih ingat di pembahasan masalah aurat wanita, ya, ada pembahasan auratun nisa jami'u badaniha, aurat wanita seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tangan dalam salat. Itu pun di dalam salat, wajah dan tangan di dalam salat. Oleh karenanya sebagian ulama menafsirkan ayat ini dengan bolehnya para wanita melepaskan cadar atau penutup wajah mereka ketika mereka sudah berada di usia yang tua, ya, usia sepuh. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Saya memiliki suami, setahun ini sikapnya berubah, dia jarang ada di rumah. Kalau ada di rumah dia selalu menghindari saya terus, makan tidak pernah mau bareng. Begitu juga tidur, dia selalu tidur di ruang tamu, kerjanya main HP terus, bahkan sampai tengah malam pun tetap anteng dengan HP-nya. Karena saya tidak nyaman dengan keadaan ini, akhirnya saya mencoba mengajak ngobrol, bertanya baik-baik. Setelah didesak, akhirnya dia jujur punya wanita lain, bahkan dia berzina dengan wanita itu. Setelah pengakuan itu, sikap saya tidak bisa sebaik sebelumnya terhadap suami. Apalagi kalau ingat saya merasa jijik terhadap suami. Sekarang ini saya bingung apa yang harus saya lakukan. Jujur saya tidak bisa percaya lagi kepadanya. Tentunya itu sudah kita bahas, ya, bahwa secara hukum agama orang yang berzina itu ada dua. Ada zina yang muhsan, ada ghairu muhsan. Ya, zina muhsan adalah zina yang dilakukan orang yang sudah menikah, orang yang sudah berkeluarga. Dan kalau kita bicara hukum agama, itu hukumannya berat, ya, bisa sampai hukuman mati. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita semua agar jangan mendekati saja tidak boleh. Wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina, innahu kana fahisyah, karena itu adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang kotor, ya. Oleh karenanya hukumannya maksimal. Kalau dia sudah menikah, dirajam, ya. Walaupun bukan kita yang merajam. Tentunya ada tahapannya. Ya, ada tahapan saksi 4 orang, ya, dan lain sebagainya. Dan di negara kita tidak mungkin menerapkan itu. Tentunya kewajiban laki-laki itu untuk bertobat dengan taubatan nasuha. Apakah sang istri boleh menuntut perceraian misal dikarenakan permasalahan ini? Allah alam bisawab, ya. Yang dijelaskan oleh para ulama tidak masalah. Ya, tidak masalah kalaupun seandainya dia ingin menuntut apa, perceraian dikarenakan perzinahan yang dilakukan oleh suaminya, ya. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman az-zaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik. Ya. Seorang wanita pezina tidak dinikahi oleh kecuali oleh laki-laki pezina atau musyrik. Begitupun sebaliknya, seorang laki-laki yang pezina tidak menikah kecuali dengan wanita pezina dan atau musyrik. Ya, wahurrima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan hal itu atas orang mukmin. Artinya orang mukmin tidak menikah dengan para pezina. ya tidak menikah dengan para pezina. Ya, kecuali kata para ulama kalau mereka bertaubat dengan taubatan nasuha. Ya, benar-benar taubatan nasuha. Taubatan yang benar, taubatan yang sungguh-sungguh. Maka setelah mereka bertobat, maka mereka dinikahkan. Kalau mereka sudah bertobat, ya. Oleh karenanya di hukum KHI, kompilasi hukum Islam, ketika terjadi perzinahan, ya, apakah laki-laki yang berzina boleh dinikahkan dengan wanita yang berzina? Ya memang pasangannya. Ya, walaupun di dalam undang-undang itu dikatakan harus bertobat. Harus bertobat keduanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang saya pahami ya, Allah alam bisawab, itu bisa menjadi alasan kalau kita tidak lagi merasa nyaman, merasa mohon maaf tadi bahasanya jijik, ya, dan kalau kita pun tetap mempertahankan pernikahan, kita khawatir tidak lagi taat, tidak lagi senang dengan laki-laki tersebut, maka Allah alam bisawab tidak masalah mengajukan perceraian ke pengadilan. Allah alam bisawab. Dari Ummu Farah di Jawa Barat mau bertanya, bila ada orang yang hilang akalnya, hamil lalu bayinya diadopsi, bagaimana hukum bayi bagi yang mengadopsinya untuk membuat akte dan lain-lainnya yang nanti diperlukan? Apa setelah anak itu balik orang yang mengadopsi menceritakan yang sebenarnya? Kalau korban perkosaan yang tidak hamil maupun yang hamil, hukumannya apa yang sesuai dengan syariat? Baik, Allah alam bisawab ya, kalau ada seorang yang gila yang dia melahirkan memiliki bayi ya, karena dia na'udzubillah di masyarakat terjadi na'udzubillah diperkosa oleh orang-orang yang bejat, orang-orang yang jahat, lalu memiliki anak, tentunya ini secara hukum agama jelas dibinkan ke ibunya. Dibinkan ke ibunya kalau dia anak laki-laki, dibintikan ke ibunya kalau dia anak perempuan. Tapi kan dia gila, gila bukan alasan menafikan nasab. Ya, bahkan kalaupun orang tuanya kafir, itu bukan alasan menafikan nasab. Oleh karenanya dalam sejarah sahabat tidak menghilangkan nama ayah mereka dari nama mereka, Khalid ibnul Walid. Al-Walid adalah pemimpin Quraisy, Al-Walid ibnul Mughirah. Ikrimah bin Abi Jahal, ya. Ikrimah bin Abi Jahal, Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay punya anak namanya Abdullah. Abdullah sang ayah adalah munafik. Anaknya Abdullah adalah sahabat Nabi, orang soleh. Tapi apakah karena ayah mereka munafik, mereka tidak menisbatkan diri mereka ke orang tersebut? Tidak. Allah katakan dalam Al-Quran, ud'uhum li'abaihim, surat Al-Ahzab ya, nisbatkan anak-anak itu kepada orang tua mereka. Ya. Adapun kalau kaitannya dengan administrasi, ya, kalau tidak dibuat akte kelahiran, ya, tidak akan ada kesulitan ketika dia sekolah, ketika dia nanti besar, maka Allah alam bisawab, menurut saya ya, secara administratif, kalau memang harus dibuat akte, ya dibuat saja aktenya. Ya, karena itu tidak ada kaitan dengan agama. Itu lebih kepada sesuatu yang sifatnya apa, administrasi. Walaupun di kemudian hari, tentunya harus dijelaskan. Ya, ketika dia mulai dewasa, balik, harus dijelaskan tentang siapa orang tuanya. Dan tidak boleh kita menisbatkan anak itu kepada diri kita. Ya. Kecuali sesuatu yang sifatnya darurat menurut saya, yaitu kaitannya dengan masalah apa, administrasi yang sangat merepotkan kalau seandainya dia tidak memiliki surat-surat tersebut. Ya. Lalu bagaimana kaitannya dengan seorang berzinah atau seorang orang gila diperkosa? Ya, tentunya yang diperkosa ini mukroh, artinya tidak terkena hukuman, plus dia gila. Tapi yang memperkosa ini nanti ya bisa mendapatkan hukuman yang berat. Ya. Kalau bahkan kalau sifatnya kejahatan itu bisa sampai kepada hukuman mati. Ya, tergantung nanti hakim melihatnya bagaimana. Berdasarkan firman Allah, Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada." Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi ayyuqattalu adalah hukuman mati, au yusallabu atau disalib, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini pemerkosaan, bukan perzinahan. Kalau perzinahan biasanya, mohon maaf, itu suka sama suka. Suka sama suka. Kalau ini memaksa, jahat, ya ini bisa sampai hukuman apa? Hukuman mati, bisa sampai pada hukuman mati atau hukuman yang lain yang dianggap pantas oleh hakim. Ya, Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana menyikapi jika ada lelaki yang datang meminang tetapi tidak direstui karena lelaki tersebut perokok, dan bagaimana seharusnya mencari calon suami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju, ya wa illa takun fitnatan fil ard wa fasadan." Kalau datang kepada kalian, wahai para wali, para ayah, para ibu, apabila datang kepada kalian seorang yang kalian ridho agama dan akhlaknya, itu ya standarnya dua. Kalau kita kedatangan laki-laki yang menanyakan putri kita, standarnya dua. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang ke rumahmu, wahai para wali, kata Nabi, orang yang kau ridho dengan agama dan akhlaknya, maka nikahkan. Ya, nikahkan. Karena kalau engkau tidak nikahkan, akan terjadi kerusakan, ya, fitnah yang besar. Ya, oleh karenanya, kalau orang tua menolak lamaran dikarenakan apa namanya akhlak orang tersebut atau agamanya, itu nggak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Karena memang secara aturan agama, standar menerima calon suami adalah agama dan akhlaknya. Agama maksudnya dia sholat 5 waktu misalnya, ya. Dia adalah orang yang baik, orang yang menjalankan agama dan lain sebagainya. Ya, akhlak ya kaitan dengan sikap, tata krama dan lain sebagainya. Allah alam bisawab, ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.